Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.